Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali pada kesempatan maghrib hari ini. Kita bisa melanjutkan membaca kitab Al-Kabair. Telah masuk pada pembahasan yang ke-41, Al-Kabiratul Hadiyatu wal Arba'un, dosa nomor yang ke-41. Dosa ini atau poin ini berkaitan tentang at-takdzibu bil qadari, tidak percaya dengan adanya takdir. Dosa ini berbicara tentang mereka-mereka, orang-orang yang tidak percaya bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu disebut dengan kaum al-qadariyah. Kaum qadariyah, yakni munafatul qadar. Orang-orang yang menafikan takdir, tidak percaya dengan takdir, nufatul qadar. Hal ini sudah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, munculnya orang-orang yang akan menentang takdir. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Ibn Umar, demikian pula Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah, wa qala Al-Albani fi Sahih Al-Jami' haditsun hasan. Al-Albani mengatakan dalam kitab As-Sahih Al-Jami' haditsun hasan, ini hadis yang menyebutkan al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Kaum Qadariyah adalah kaum majusinya umat ini. Jadi Nabi sudah memberitahukan akan adanya orang-orang yang mereka ini adalah Qadariyah, menentang takdir. Dan mereka ini adalah majusinya umat ini. Siapa itu majusi? Penyembah api. Lebih tepat, majusi adalah penyembah banyak Tuhan. Tuhan gelap, Tuhan terang, Tuhan api, dan yang lainnya. Itu majusi. Penyembah banyak Tuhan. Qadariyah, mengapa disebut sebagai kaum majusi? Dikarenakan mereka memiliki atau meyakini banyak Tuhan. Banyak Tuhan mereka. Tuhan apa saja yang diyakini oleh kaum Qadariyah? Ini pertanyaannya. Kaum Qadariyah mengatakan manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini kaum Qadariyah. Dan tidak meyakini bahwasanya perbuatan manusia Itu adalah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengimani bahwa manusia dan perbuatannya adalah Allah yang mencipta. Allah yang menentukan. Allah yang menetapkan. Mereka tidak mempercayai hal ini. Mengingkari takdir. Dan mereka mengatakan manusialah yang menentukan perbuatannya. Yang menciptakan perbuatannya. Dengan sebab ini Qadariyah dikatakan majusinya umat ini. Karena dengan demikian mereka mengatakan manusia adalah sang pencipta terhadap perbuatannya masing-masing. Bukan Allah yang menciptakannya. Karena itulah mereka disebut sebagai apa? Penyembah banyak Tuhan. Majusinya umat ini. Kaum Qadariyah ini, kaum muslimin, disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah al-mukadzibu bil qadar. Orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Wal-mutminul khamr. Dan orang-orang yang candu dengan khamr. Wal mutabarri min waladihi, dan orang yang berlepas diri dari anaknya, orang tua yang berlepas diri dari anaknya. Disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya, pada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, demikian pula disebutkan Syekh Al-Albani dalam irwa dalam kitab Al-Jami'. Beliau mengatakan likulli ummatin majusun. Hadil ummah wa majusu hadil ummah alladhin yaz'umun alla qadara. Setiap umat ada majusinya. Dan majusinya umat ini adalah mereka-mereka yang mengatakan tidak ada takdir. Di negara kita, kaum muslimin, terdapat orang-orang yang menyerukan pemahaman ini. Mereka ini tergolong kaum jil. Dengan lantang mengatakan, umat Islam harus berani menentang rukun iman yang keenam. Yani menentang rukun iman kepada takdir. Alasannya, karena iman kepada takdir melemahkan etos kerja. Kenapa demikian anggapan mereka? Kalau semua-semua sudah ditakdirkan, lah buat apa kita beramal? Kalau semua-semua sudah ditakdirkan, ditentukan, kaya miskinnya, sehat sakitnya, hidup matinya, bahkan surga dan nerakanya, lah ya buat apa beramal? Kan jadi malas berarti. Ini syubhatnya mereka. Maka mereka menghasung umat Islam untuk menentang kepada iman, kepada takdir. Wal'iyadu billah. Dan itu muncul di media cetak elektronik dan disebarkan oleh mereka. Kalau saya sebutkan tokohnya, antum insyaAllah tahu. Tetapi majelis kita lebih mulia dari menyebut tokoh-tokoh mereka itu. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahim jami'an, yang akan kami sampaikan bagaimana caranya beriman kepada takdir. Ini lebih penting kita kedepankan. Untuk kemudian nanti di akhir sesi, kita akan bantah kaum Qadariyah. Dengan penjelasan para ulama kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ambil keterangan Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Lumat Al-Itiqad yang pada kesempatan sore hari tadi kita baca. Dan pembahasan ini wahai kaum muslimin sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan masih ingat. Tetapi seingat saya itu jauh sebelum COVID. Masih ingat atau sudah lupa, Pak? Masih ingat mudah-mudahan. Hadirin kaum muslimin, beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Titik beratnya, untuk perhatikan. Hadis Nabi SAW, hadis Umar Al-Khattab, hadis Jibril, ketika beliau ditanya, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menyebut rukun iman. Ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada yaumul akhir. Dan engkau beriman, diulangi kembali kalimat beriman, wa antu'mina. Dan untuk engkau beriman kepada perkara takdir, bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, baik yang manis ataupun yang pahit, syariah, khairi wa syari, baik yang baik ataupun yang buruknya. Kita meyakini semuanya telah ditakdirkan. Ini rukun iman yang wajib bagi kita mengimani dan mempercayainya. Masih di benak kita pertanyaan yang tadi disampaikan. Lah kalau segala-galanya sudah ditakdirkan, lah buat apa kita berbuat? Ya tidak, Pak? Halo? Nggih, mboten? Arek omong nggih abot, mbok salah. Ora ketone kaya gue. Mumet jenengan, Pak. Bersyukurlah kalau jenengan mumet. Berarti mengikuti pelajaran. Daripada orang ngerti apa-apa, Pak. Apa sih kami kurang ngerti? Wala blank jenengan malah, Pak. Mumet. Tandanya dengan mengikuti talim kita. Ikuti terus, jangan sampai teledor, jangan sampai kepikiran yang lain. Ini perkara berat yang kalau kami sampaikan ini sampai 8 kali pertemuan antara Maghrib dan Isya. Dan kita hanya ngepres 1 kali pertemuan malam ini tok. Bok satu hal yang berat sekali. Tapi tidak mengapa, yang pokok kita sampaikan. Kita harus meyakini 4 hal. 4 hal ini wajib setiap muslim meyakininya. Kalau tidak meyakininya, maka kita kafir. 4 hal ini. Kalau kita tahu 4 hal ini, mudah bagi kita meyakini Allah mentakdirkan segala sesuatu. Yang pertama, kita langsung masuk yang pertama. Al-iman bi anna Allah alimun kullama yakun jumlatan wa tafsilan. Kita mengimani, meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yakni telah mengetahui segala sesuatu apapun yang akan terjadi secara global dan secara rinci. Kita harus meyakini ini. Allah telah mengetahui apa saja yang akan terjadi di muka bumi ini. Siapa yang lahir, siapa yang mati, Allah tahu. Siapa mendapatkan rezeki sekian, sekian, sekian, pembagian rezeki, Allah telah tahu tiap hari. Bahkan dengan mendetail apa yang akan kita lakukan perharinya, apa yang akan kita ucapkan. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang telah, yang sedang, dan yang akan. Bahkan Allah Maha mengetahui apapun yang ada dalam hati kita. Sebelum kita berkeinginan dalam hati kita. Allah Maha Alim. Wajib bagi kita meyakini ini. Wajib bagi kita meyakini Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Kapan kamu lahir? Dari bapak ibu siapa kamu akan lahir? Allah Maha tahu. Apa yang akan kamu lakukan dalam hidupmu? Dan matinya kamu kapan? Mati dalam keadaan apa? Allah Maha mengetahui. Allah telah mengetahui sebelum engkau ada. Wajib kita meyakini seperti itu. Berikut ini dalilnya. Yang pertama, di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard?" Apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Mengetahui, ya'lam, ma. Kalimat ma menunjukkan segala apapun itu. Yang besar, yang kecil, yang jelimet, yang belum, yang sudah, yang akan. Allah mengetahui yang di langit dan segala apa yang di bumi. Manusia jumlahnya berapa? Kemudian mereka akan begini dari zaman sebelum segala sesuatu ada. Allah telah mengetahui. Bi'ilmin sabikin, dengan ilmu yang terdahulu. Yani ilmu tersebut ada pada Allah Azza wa Jal. Sebelum segala sesuatu itu ada. Kita harus meyakini itu. Ini dalam ayat Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan, inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya segala apa yang akan terjadi, yang telah Allah ketahui akan begini, akan begini, akan begini. Semuanya secara rinci-rincinya, sampai pun daun yang berguguran di musim gugur, ataupun semut yang bergerak di tengah gelap, ataupun angin yang berhembus, atau apapun itu, Allah telah mengetahuinya. Dan telah ditulis itu semuanya, di dalam kitab yang disebut dengan Al-Lawhul Mahfuz. Lawh itu papan atau lembaran. Al-Mahfuz yang tersembunyi, yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu semuanya. Telah Allah ketahui segala sesuatu dan telah Allah tulis segala sesuatu itu. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah sangat mudah. Kita sebutkan, manusia dari zaman Adam berapa jumlahnya Pak sampai hari ini? Uli takon sing bener ya ora sing ngerti. Wahai kaum muslimin, dari sebelum Adam Allah telah mengetahui apa yang terjadi. Diciptakannya Adam sampai manusia terakhir, Allah Maha mengetahui siapakah yang terlahir, siapa yang akan tercipta, dan apa yang akan dilakukan oleh mereka setiap satu individunya. Itu baru manusianya. Belum hewannya, ikannya, semutnya, burungnya, hewan yang berbisa, ularnya. Semuanya Allah telah mengetahui dan telah dicatat gerakan-gerakannya mereka melakukan apa semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu itu. Wa khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami telah ciptakan segala sesuatu dengan takdirnya masing-masing. Burung Allah ciptakan. Kemudian dia akan terbang kemana, akan makan apa, sampai besar dan akan mati bagaimana. Allah telah takdirkan itu. Manusia lahir, berkembang, Ada kalanya sakit, sembuh, kecelakaan, ini dan itu, semuanya. Telah Allah ketahui, telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Yakin tidak? Yakin. Kenapa? Karena Allah ini yang kita bicarakan. Allah sampai sebutkan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semuanya bagi Allah mudah. Hal yang mudah. Kalau kitalah yang mengurusi, enggak mungkin, Pak. Oh, kita orang yang lemah, ngurusi diri sendiri saja enggak mampu. Mencatat perbuatan yang telah dilakukan saja enggak bisa, apalagi mencatat yang akan datang, enggak akan mungkin. Kalau Allah, jangan dianggap mustahil bagi Allah, itu mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mantap dengan ini. Kita meyakini segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Dan ayat yang berkaitan dengan ini banyak. Kita masuk kepada yang kedua. Kita meyakini. Annallaha kadaba fil lahil mahfuz maqadir kulli syai. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis di Lauhul Mahfuz maqadir, takdir kullasyai, segala sesuatu. Takdir-takdirnya segala sesuatu, apapun di langit dan apapun di bumi. Kita yakin itu. Seyakin-yakinnya. Hal itu disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23. Saya ulangi, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibati. Tidak ada satupun kejadian. Kejadian itu macam-macam. Bentuknya musibah. Contoh. Ayat ini umum. Ma asaba min musibatin. Apapun yang menimpa. Apapun yang terjadi. Di muka bumi ini. Wala fi anfusikum, dan tidak pula apapun yang terjadi pada diri-diri kalian, illa fi kitabin, kecuali itu semuanya telah tercatat dalam kitab yang bernama Al-Lauhul Mahfuz. Ini ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal itu. Dari semenjak kita lahir sampai kita hidup hari ini, semua yang telah terjadi itulah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak akan mungkin berubah dan berganti atau menyelisihi ilmu Allah. Hadirin kaum muslimin, sampai kapan kita mati? Posisi bagaimana kita mati? Sebab kita mati apa? Itu semuanya telah Allah takdirkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud, ketika ditiupkan ruh kepada janin di rahim seorang ibu, disertai dengan apa? Bikadbi rizkihi wa ajalihi syakiyun am sa'idun. Ditentukan pula, ditiupkan ruh kepada janin itu, dengan serta pula telah ditentukan rizkinya, ajalnya, bahagia atau binasakah dia. Itu semua telah ditentukan. Allah telah tahu. Dan telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan sesuatu yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Bersifat apa? Tidak berubah. Nabi mengatakan. Rufi'atil aqlamu. Wajaffatis shuhuf. Telah diangkat pena-pena penulisan takdir. Dan telah kering lembaran-lembaran. Tidak akan berubah. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Hagada kaum muslimin, kokoh kita. Lah berarti kalau sudah ditakdirkan miskin, bagaimana Pak? Kerja banting tulang kaya apapun ya tetap miskin. Ya percuma nak kayak gua kerja, ngapa? Sudah ditakdirkan miskin. Begitu apa enggak Pak? Itu kalau kamu tahu takdirmu apa. Takdir itu ego muslimin, kita mengimani, meyakini, tetapi itu adalah sirrun maktumun indallah. Itu sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini rizki kita telah ditakdirkan, takarannya telah ditakdirkan, berapa yang akan kita dapat, berapa yang kita akan makan, dan ketika rizki kita habis, mati kita. Yakin itu, tanpa ragu. Tetapi tidak diberitahu berapa rezeki kita. Dan Allah berikan kepada kita kemampuan. Adanya irada, adanya kekuatan, kemauan, keinginan untuk mencari rezeki. Kita tidak tahu hari ini rezeki kita berapa. Bulan ini berapa. Kita tidak tahu. Kita diperintahkan untuk berupaya, berusaha. Hakata kaum muslimin. Apakah mungkin kita kaya? Kalau sudah ditakdirkan kita miskin. Pembahasan ini, wahai kaum muslimin, rahasia Allah. Jangan pernah kita menyebutkan kalau sudah ditakdirkan kita tidak tahu. Sebagaimana pembahasan tentang hadis Nabi, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fil nar." Ini lebih dahsyat lagi daripada rezeki. Nabi mengatakan, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan, ditakdirkan tempat tinggalnya di surgakah atau di neraka. Masing-masing kita sudah. Fulan surga, fulan jannah, fulan neraka, fulan neraka. Itu sudah, Pak. Allah telah mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa akan masuk neraka. Dan itu semuanya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Wah, medeni teman. Medeni betul, Pak? Terus berandai-andai. Jangan berandai-andai. Itulah letak majusinya. Letaknya syaitan memasuki kaum majusi. Letaknya orang yang lemah dalam iman kepada takdir. Itulah jalan syaitan. Kalau sudah. Nah, terus kalau saya... Ya, akhi, kita meyakini hadis ini tanpa menyebut satu persatunya orang. Allah Maha Adil, Allah utus Rasul. Menerangkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Allah ciptakan kamu dengan jiwa dan keinginan dan akal. Tidak seperti hewan. Anda bisa memilih dari keterangan Nabi itu. Ini amal soleh kalau kamu melakukannya ke surga. Ini amal maksiat kalau kamu melakukannya ke neraka. Kamu punya akal yang sehat, jiwa yang sehat, bisa memilih. Urusan takdirku di sana, wallahu a'lam. Allah Maha Rahmah memberitahukan kepada kita. Kemudian kita memilih amal saleh, beribadah dan beramal dengan harapan surga. Urusan takdir itu adalah urusannya Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika Nabi menerangkan hal tadi, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempat tinggalnya di surga dan neraka, ada seorang sahabat yang sudah bertanya, wa fima al-amal, wahai Rasul, kalau semua sudah ditentukan, lah buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal kalau semua sudah ditentukan? Maka Rasulullah justru mengatakan kepada para sahabatnya, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, wahai para sahabatku. Karena semua orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Fulan lahir dalam keadaan tidak tahu takdirnya apa. Dia lahir di kalangan kaum muslimin. Dia kemudian diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jal. Dia mondok. Dia talabul ilmi. Dia faham akidah. Dia beramal soleh. Ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia tidak merasa itu. Sampai akhirnya dia bisa beribadah dengan baik. Bertauhid. Di atas sunnah. Amal soleh. Sampai mati. Dia tidak tahu takdirnya apa. Tetapi dia menjalani yang diperintahkan. Urusan kita. Beramal. Tidak usah sok menerawang takdir kita apa. Tidak mungkin tahu. Kemudian kita mengatakan, kalau begitu kita tidak usah beramal, tunggu takdir kita. Salah Anda. Yang benar adalah perintah Nabi. Beramallah. Sebagaimana kita tidak tahu rezeki kita berapa. Bekerjalah. Berdaganglah. Berusahalah. Rezeki dari Allah Azza wa Jal. Urusan berapanya itu urusan Allah. Tetapi urusan kita berusaha. Bisa dipahami hadirin? Iya. Orang sakit mengatakan takdirku sakit. Ya sudah, tidak usah berobat. Oh, takdirnya sakit. Salah. Dia sakit. Apakah akan sembuh? Dia tidak tahu takdirnya apa. Tetapi hendaknya dia berobat. Karena itu diperintahkan dalam agama. Tadawa ya bani Adam, berobatlah engkau wahai bani Adam dengan cara yang halal. Melalui sebab-sebab kemudian Allah takdirkan dia sembuh. Ketika dia sakit, takdir Allah. Ketika dia ke dokter, itu juga takdir Allah. Ketika dia sembuh, itu pun takdir Allah. Ketika dia miskin, itu juga takdir Allah. Ketika dia berusaha, itu pun takdir Allah yang telah ditulis oleh Al-Mahfud. Dan ketika dia kaya, itu pun takdir Allah. Tetapi itu semuanya adalah rahasia yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Urusan kita adalah urusan berusaha. Urusan ketaatan, keimanan, amal saleh. Urusan akhirnya, wallahu a'lam, itu semuanya Allah yang maha mengetahui. Ini dua hal. Yang ketiga, yang wajib, saya sebutkan hadisnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah qaddara maqadiral khalaiki atau maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Rahu Muslimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ketentuan-ketentuan takdir-takdir semua makhluknya. Semua makhluknya. Semenjak kapan? Semenjak 50 ribu tahun. Semenjak Allah atau sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Penulisan takdir, penentuan takdir bagi semua makhluknya. Langit, bumi, beserta isinya. Itu semenjak kapan? 50 ribu tahun. 50,000. 50 itu 50. Alf itu ribu. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau njenengan tahu Allah ciptakan langit dan bumi kapan? Nah, dihitung 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya manusia, sebelum adanya segala sesuatu, Allah telah mentakdirkan, menetapkan masing-masingnya dengan rinci. Dan telah ditulis, disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Pena. Al-qalam. Bahasa kitanya pena. Faqala uktub. Allah berkata kepada pena. Tulislah. Faqala madza aktub atau ma aktub? Pena bertanya, apa yang aku tulis wahai Allah? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis olehmu segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Kita meyakini hadis ini. Siyakin-yakinnya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak percaya, kafir kita, na'udzubillah min dzalik. Sehingga ringan bagi kita untuk mengimani Allah telah mentakdirkan, nasnya sangat banyak. Urusan belakang nusran lain nanti dibahas. Kita harus beriman dengan perkara apa? Takdir. Yang ketiga yang wajib kita imani. Annahu, kata beliau, annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Wajib kita mempercayai, wajib kita meyakini, tidak ada sesuatu apapun yang besar, yang kecil, yang jelimet, yang kecil, kayak apapun itu. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi kecuali itu semua dengan kehendak Allah. Itu semuanya dengan kehendak Allah. Allah menciptakan Adam. Atas kehendaknya Allah menciptakannya. Iblis tercipta atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Surga neraka, Allah yang menghendakinya. Langit bumi, malaikat, manusia, jin, Allah yang menghendakinya. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajib kita imani. Kalau sampai kita mengatakan ada sesuatu kejadian atau ada sesuatu yang tercipta di muka bumi ini tapi bukan atas kehendak Allah, maka niscaya ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bisa menandinginya. Maka ini bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Kita meyakini rezeki itu adalah di biadillah. Ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Tiba-tiba ada orang mengatakan ini rezeki bukan dari Allah tetapi dari yang lain. Oh, berarti kamu mengatakan adanya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepadamu. Ini kesyirikan. Hagadha kaum muslimin. Maka demikian pula dalam pembahasan yang ketiga. Wajib bagi kita mengimani tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, yang tercipta, yang teradakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali itu semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Sempurna. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Penentu. Semuanya Allah yang menentukannya. Ini sesembahan kita yang Maha Kuasa, yang Maha Mengatur, Al-Mudabbir, yang Maha Mencipta, yang Maha Menghendaki segala sesuatu. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sekufu dengan Allah dalam memiliki kekuatan. Tidak ada. Allahu Ahad. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Dengan kita iman kepada takdir, akan benarlah akidah kita. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, akan rusak akidah kita. Akan kita katakan di sana ada yang mencipta selain Allah. Di sana ada yang menghendaki sesuatu selain Allah. Di sana ada yang menentang ketentuan Allah. Allah tidak berhak menentukan. Banyak pihak-pihak yang lepas dari takdir Allah. Ini kalimat kufur. Yang harus dihindari, dijauhi. Ini adalah pemahaman qadariyah. bisa difahami hadirin, yang wajib kita imani adalah Allah mentakdirkan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, atau sebelum masuk yang keempat, kita sebutkan dalilnya. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam wa man yurid idillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Sempit, berat untuk menerima al-Islam. Yang mendapatkan hidayah atas kehendak Allah. Dan yang sesat juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini itu, ya kaum muslimin. Kita masuk yang keempat, nanti baru kita akan sampaikan beberapa hal-hal yang mungkin berkecamuk di pikiran kita. Ar-rabi yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ard makhluqun lillah la khaliqa ghairahu wala rabba siwah. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah makhluknya Allah. Makhluk artinya semua itu diciptakan oleh Allah. Allah adalah khaliq yang menciptakannya. La khaliqa ghairahu. Tidak ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqad darahu takdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah telah mentakdirkannya segala sesuatu itu dengan takdirnya masing-masing. Khalaqa kulla syai'. Segala sesuatu Allah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi semua yang adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakannya. Ini harus kita meyakininya. Demikian pula manusia dengan perbuatannya. Manusia dengan perbuatannya. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Apapun yang Allah, apapun yang kalian lakukan, Allah yang menciptakan kalian. Dan segala apa yang kalian lakukan. Kita, fisik kita, makhluk. Allah yang menciptakan. Perbuatan kita bergerak, naik, turun, berbaring dan segalanya, itu adalah Allah yang menciptakannya. Bukan kita yang menciptakan perbuatan kita. Tetapi Allah yang menciptakannya. Allah sebutkan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Hadirin sekalian, empat hal ini wajib bagi setiap muslim mengimaninya, meyakininya. Kalau kita mempercayai empat hal ini, akan mudah bagi kita untuk meyakini Allah mentakdirkan segala sesuatu. Allah mentakdirkan segala sesuatunya. Iman kita. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, kita mengucapkan alhamdulillah, rezeki ini adalah atas takdir Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur dengan rezeki ini yang melimpah. Alhamdulillah. Sehingga engkau terhindar dari sifat sombong dan ujub. Tidak pernah terbesit meminta kepada bangsa jin. Tidak pernah terbesit memohon kepada patung atau kuburan. Tidak. Karena kita meyakini apapun yang kita lakukan, apapun yang menimpa kita, apapun yang kita raih, apapun yang kita dapat, itu adalah atas kehendak Allah dan takdir Allah Azza wa Jal. Bukan yang lain. Begitu pula ketika kita tertimpa musibah, sakit, atau tabrakan, atau kebakaran, kita meyakini ini semuanya telah Allah tulis di Lauhil Mahfudz. Semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kejadian ini sudah ditulis di Lauhil Mahfudz. Yakin. Karena itu bersabar. Ini semua atas kehendak Allah. Dan Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Kalau kita sabar, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Allah akan meningkatkan derajat kita. Allah memberikan pahala yang melimpah. Menggugurkan dosa. Kita sabar dengan takdir Allah Azza wa Jal. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Wa kata kaum muslimin. Dalam kehidupan kita. Hikmah dari beriman kepada takdir. Bisa difahami sampai sini ya kaum muslimin? Kita akan masuk kepada beberapa pernak-pernik pembahasan tentang takdir. Silakan jenengan tulis pertanyaan. Kalau masih bingung, insyaallah saya akan jawab pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Pembahasan kita adalah bagaimana cara menghubungkan iman kita kepada takdir dengan kehidupan nyata. Yang seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa orang ketika berbuat kemaksiatan, contoh permasalahan, mencuri atau berzina, itu atas takdir Allah atau bukan? Allah menghendakinya atau tidak? Telah ditulis di Lauhil Mahfudz atau tidak? Sudah. Sudah ditulis. Kita yakin. Lihat terus bagaimana hukumnya. Ya enggak apa-apa, itu sudah ditakdirkan. Apa seperti itu? Ya. Pencuri ditangkap oleh polisi. Dia mengatakan, Pak polisi jangan siksa aku. Saya hanya menjalankan takdir saja. Dong takdirku nyolong, ya aku nyolong berimaning. Ditulis di Lauhil Mahfudz nyolong. Ya saya nyolong. Mengisi takdirakan. Apakah itu boleh kaum muslimin? Jawabannya tidak. Tidak dibolehkan seorang berhujjah dengan takdir untuk membela diri ketika dia berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena yang pertama, sekali lagi, takdir itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaku kemaksiatan ketika sebelum melakukan kemaksiatan, dia tidak tahu takdirnya akan melakukan kemaksiatan. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan dalam risalahnya. Allah telah menjelaskan dalam wahyunya. Bahwasanya mencuri itu hukumnya apa? Haram. Sudah diterangkan oleh Rasul. Hukumannya adalah potong tangan. Dalam keadaan engkau tidak tahu apa takdirmu. Ternyata engkau memilih mencuri. dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan hukuman orang yang mencuri dipotong tangan. Kamu tetap mencuri, berarti kamu mencuri atas kehendakmu. Atas kehendakmu, atas irada darimu. Dan kita meyakini Allah menciptakan manusia disertai dengan apa? Memiliki irada dan kehendak. Kita beriman, meyakini manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan memiliki kehendak. Kita tidak seperti Jabriyah, kita tidak seperti Qadariyah. Kita tidak seperti Jabriyah, maksudnya apa? Jabriyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak. Manusia seperti robot yang dijalankan oleh yang menciptakannya atau yang memegang remote-nya. Mau diapakan tinggal gerak saja tanpa adanya kehendak. Itu juga salah. Kita meyakini takdir dan kita pun meyakini manusia diberi iradah, kehendak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak seperti yang lain. Hewan, tumbuhan tidak diberi akal. Tidak ada irada, tidak ada bisa memilih. Beda dengan manusia. Allah berikan padanya apa? Al-irada. Allah telah turunkan syariat. Allah berikan kepadamu akal sehat. Engkau bisa memilih. Begini mendapatkan pahala, begini mendapatkan siksa. Ternyata kamu memilih melakukan kemaksiatan. Maka kamu disiksa gara-gara kamu melakukan kemaksiatan atas kehendakmu. Dan itu semuanya telah Allah takdirkan dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Tanpa Allah beritahukan kepada orang itu. Disebutnya oleh Syekh Ibn Taimin di dalam pembahasan ini. Syekh Ibn Taimin mengatakan, annal asi, bahwa seorang yang melakukan kemaksiatan qabla an yaqdima 'alal maksiyah, sebelum dia melakukan kemaksiatan itu, la yadri, dia tidak tahu apa yang telah Allah takdirkan untuk dia lakukan di Lauhul Mahfuz. Dia tidak tahu. Terus bagaimana? Wa huwa bi sita'ati ay yaf'al aw yatruk. Dan dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk melakukan dan kemampuan untuk meninggalkan. Fa kayfa yasluku tariqal khata? Ternyata dia memilih jalan kemaksiatan. Maka dia akan menanggung perbuatannya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an dalam memahaminya. Ada orang yang kafir. Dari sisi takdir, kita meyakini itu terjadi, dia kafir. Atas kehendak Allah dia kafir. Dan telah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, dia kafir. Hadirin sekalian, apakah Allah zalim? Tidak. Allah mengutus Rasulnya menyampaikan kekafiran itu seperti apa dan hukumnya apa. Dikasih tahu kepada dia. Dia diberi akal sehat oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih antara kekafiran atau keimanan. Dan diberitahukan ilmunya. Kalau tetap memilih kekafiran, neraka. Ternyata dia dengan keinginannya tetap memilih kekafiran. Dalam keadaan sudah diberitahukan neraka yang akan dia huni. Maka Allah tidak zalim. Allah telah menyampaikan risalah. Telah mengutus Rasul. Telah menjelaskan. Dan dia diberi akal sehat untuk memilih. Maka ketika dia melakukan kemaksiatan tetap di atas kekafiran sampai mati, maka dia disiksa atas perbuatannya. Balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Urusan takdir itu urusan rahasia Allah Azza wa Jalla. Engkau tidak tahu takdirnya apa. yang kau tahu adalah syariat Allah melarangmu untuk kafir. Tetapi engkau tetap nekat berbuat kekafiran, maka berakibat neraka bagimu. Wa hakadza kaum muslimin dalam setiap halnya. Orang yang beramal soleh, panjenengan taklim, salat maghrib dan isya yang akan datang nanti. Apakah panjenengan sudah tahu takdirnya apa? Tadi atau pagi hari tadi? Enggak tahu. Yang tahu salat itu wajib, yang tahu kita diajarkan untuk taklim, yang tahu ilmu itu penting, maka kita tergerak untuk berangkat taklim, tergerak untuk salat berjamaah, mengharapkan ridha Allah dan pahala Allah azza wajalla. Urusan apakah ini semua telah ditakdirkan, kita tidak tahu. Sebelum terjadinya, kita tidak tahu. Ketika telah terjadi, maka kita mengatakan ini adalah atas takdir Allah azza wajalla. Sebelum terjadi, kita besok melakukan salat subuh, besok duhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena itu semuanya adalah kewajiban. Apakah Allah takdirkan aku di lauhil mahfuz melakukan itu? Itu bukan urusan kita. Urusan kita ini perintah. Kalau kita melakukannya, kita mendapatkan pahala dan akan mendapatkan surga. Urusan kita itu. Jangan menerawang aku takdirku apa, di sana bagaimana aku. Tidak akan tahu. Karena itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu. Beramalah. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang apa yang Allah takdirkan untuknya. Urusan kita dengan hukum syariat. Maha kata kaum muslimin. Tidak boleh saya mengatakan takdirku masuk neraka. Lah bagaimana kamu tahu? Tidak bisa. Dan tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir untuk kemaksiatan. Takdirku sholat, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah kemaksiatan haram. Amal sholat adalah kebaikan bagi kita. Misal disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Seorang berada di persimpangan jalan, pertigaan. Dia mendapatkan keterangan dari orang yang ada di tempat itu. Mas, kalau kamu memilih jalan ke kanan, di sana negerinya aman, orangnya sopan, santun, gemah ripah, lojinawi, tentram, damai, makmur. Kalau kamu ambil jalan yang kiri, ini akan menuju negeri yang entah berantah, negeri yang penuh dengan siksaan, negeri yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan. Di sana banyak pencuri, perampok, pembunuh, begal, sana dan yang lainnya. Kamu akan terbunuh nanti di sana, dicincang-cincang di sana. Ketika mendapatkan berita itu, kamu diberi akal sehat oleh Allah azza wajalla. Milih mana? Kira-kira? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Atau engkau akan mengatakan, saya tak milih ke kiri. Kenapa? Karena itu sudah takdirku. Mungkinkah begitu, Pak? Saya akan ke kiri lah. Ya ambu, diapakan lah. Dipatahnya orang apa-apa. Wong takdirku. Apa seperti itu? Tidak. Orang akan mengatakan, saya akan memilih ke arah kanan. Yang ini adalah negeri yang tentram, damai, sentosa. Takdirku, wallahu a'lam. Sebelum terjadi, kita tidak tahu. Bagi kita mengelangkah ke arah kanan, ini berarti sudah takdirku. Sesuatu yang telah terjadi, itu sudah dipastikan adalah takdir Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang telah terjadi. Adapun yang akan datang, tidak ada yang tahu. Karena itu, kalau kita tertimpa sebuah musibah, kita diperintahkan mengatakan apa? Qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini semua atas takdir Allah. Karena tidak akan mungkin terjadi ini menimpa kita kecuali atas kehendak Allah. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun lisibaka. Ketahuilah apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan mungkin meleset. Apa yang menimpa kita, kita meyakini itu takdir, enggak mungkin meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun lisibaka. Dan ketahuilah, apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Apa yang Allah takdirkan meleset darimu, maka akan meleset dan tidak akan mengenaimu. Kita yakin itu. Siyakin-yakinnya. Tetapi itu semuanya adalah apa? Rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah dengan syariat. Amalkan kebajikan, mendapatkan surga. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, Al-Yawm Lituja kullu nafsin bima tasa. Al-Yawm tujja kullu nafsin bima kasabat. Hari ini, setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Urusan kita ini. Kita akan mendapatkan apa nanti di yaumil kiamah? Sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita taat, dapat surga. Kalau kita maksiat dan menentang, dapat neraka. Semua akan sesuai dengan perbuatan. Dan itu semuanya telah Allah takdirkan tanpa memberitahukannya kepada kita. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ada beberapa pertanyaan saya dahulukan yang berkaitan dengan materi. Disebutkan dalam hadis tadi yang kami sampaikan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Qalam aktub, pena berkata, apa yang harus aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai yaumil qiyamah. Pertanyaannya adalah, apakah pena mengetahui semua takdir? Jawabannya adalah Allah yang memberitahukannya. Dan pena tinggal menulis. Dan tulisan itu tersimpan di lauh yang mahfuz. Lembaran yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Itu semua atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberitahukan kepadanya apa saja yang harus ditulis, berkaitan dengan siapa, secara rinci, serinci-rincinya. Apakah di surga nanti akan diberitahu takdir masing-masing yang ada di Lauhul Mahfuz? Tidak ada keterangan seperti itu. Dan seorang kalau sudah di dalam surga, sudah nikmat. Tidak perlu tanya, ya Allah takdirku apa? Surga apa neraka? Wis mlebu surga takon. Kalau sudah terjadi, itu sudah takdir Allah. Bisa difahami hadirin? Apakah diberitahu takdirnya? Yang sudah terlewat, buat apa? Itu semua sudah terlewat. Sesuatu yang terlewat adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Itu sudah kita ketahui. Jenengan anaknya pira? Bu? Bu cobi hurung takon anaknya pira? Ya karena dia belum tahu. Tapi kalau bagi yang sudah punya anak, anaknya jenengan pira? 10. Saya sudah punya anak 10. Itu takdir Allah. Antum punya anak 10. Masya Allah. Sebelum punya, tidak tahu kita. Bisa difahami hadirin? Ya. Dengan demikian, ayo kaum muslimin. Tidak ada pembahasan apakah ketika di surga akan diberitahukan masing-masing takdirnya. Apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Wallahu alam, tidak ada keterangan. Dan tidak perlu kita tahu. Oh, sudah terlewatkan. Ya. Saya dulukan yang berkaitan dengan materinya. Ada pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan para makhluknya? Jawabannya adalah, Allah Azza wa Jal tidak boleh ditanya. Allah lais ala ma yaf'al. Apa yang Allah akan lakukan, itu bukan urusanmu. Lais lam yaf'al. Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah lakukan begini-begini. Tidak boleh. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki, fa'al lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan tidak ada keterangan Allah melakukan apa. Berbicara tentang alam ghaib, apalagi berkaitan dengan Allah, adalah tauqifiyah. Harus berdasarkan dengan dalil. Sehingga hal-hal yang tidak dibahas, jangan kita bertanya tentang hal itu. Apalagi berkaitan dengan ulum, ulumul ghaib. Apa yang Allah lakukan sebelum Allah menciptakan makhluknya? Jawabannya, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Bisa difahami hadirin? Ada orang yang bertanya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia puasa, apakah masuk dalam jannah? Ada satu hadis disebutkan dalam Nabi SAW, man khutima yaumahu bisyamin dakhal al-jannah. Barang siapa yang menutup harinya dengan puasa, yakni dia mati dalam keadaan dia berpuasa, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ini berkaitan dengan tadi materi. Amalan-amalan yang dilakukan masuk surga. Ini umum. Adapun per individunya, kita tidak boleh memastikan. Tetapi kita hanya mengucapkan apa? Berharap mudah-mudahan fulan min ahlil jannah. Seorang berniat dengan niat yang kuat untuk bayar hutang, tapi mati sebelum lunas 100%. Apakah nanti akan terhitung sudah lunas karena ada niatan, ataukah dia masih terhitung hutang? Mungkin dia berdalil dengan walikulli imrin ma nawa, setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Aku wis niat lunas, ning hurung lunas mati di sit. Dilunasi mboten, Pak? Dianggap lunas atau masih tetap hutang? Masih hutang. Karena ini kaitannya dengan hak Bani Adam. Utang 1 juta. Baru bayar 10 juta. Aku jane wis niat. Ning mati di sit. Dilunasinya apa mboten, disahkan sudah lunas? Tidak. Tetap dituntut keluarganya membayari sisanya. Apalagi dia sudah mati, segerakan dalam membayar. Ya, apalagi sudah berniat ngadul sawah untuk bayar. Jual sawah itu segera, tunaikan keinginan si mayit. Jangan ditunda. Tunaikan segera keinginan si mayit menjual sawah atau apa untuk nyari utang. Nanti setelah itu baru dibagi waris. Itu aturannya, utang, wasiat, baru waris. Kalau untuk membayar utang habis, bahkan kurang, ya ahli warisnya yang menyempurnakan dalam membayar utang tersebut. Berarti ramane maris ya napa, Pak? Utang. Ya. Tetap harus anaknya bertanggung jawab. Apakah orang yang sudah lamaran itu mahram? Ya belum. Belum mahram. Bagaimana mahram? Kalau sudah ada akad nikah. Angkah tuka wazawaj tuka bibinti bimahrin. Kemudian kau mengatakan qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkur halan. Maka sudah wanita itu halal bagimu. Ya. Ada yang mau nikah apa? Kalau pertanyaan dari mau nikah, wow, kita semuanya mau, Pak. Jujur saja. Beberapa pertanyaan berkaitan dengan puasa. Apakah dosa berpengaruh dengan puasa? Jawabannya iya. Puasa itu kaum muslimin ada 3 kondisi. Yang pertama, puasanya bernilai sangat besar. As-saumu li wa ana jibihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Artinya, pahalanya berkali-kali lipat sekehendak Allah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah, di sana ada yang menguatkan puasa, yakni membuat puasa itu lebih berbobot. Dan di sana ada yang membuat puasa itu menjadi ringan bobotnya, bahkan sampai tidak bernilai. Apa saja itu? Amal soleh. Menjadikan puasanya lebih berbobot. Membaca Al-Quran ketika puasa. Bersedekah ketika puasa. Ini membuat puasanya berbobot. Adapun yang mengurangi nilai puasa adalah maksiat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Apa sebabnya? Kemaksiatan. Disebut dalam riwayat yang lainnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kebohongan atau mengamalkan perbuatan-perbuatan kebohongan, falaisal hajatun idza ta'ama wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa maksiat apapun itu mengurangi nilai puasa, bahkan sampai tidak ada nilainya, nol besar, hanya semata lapar dan haus saja. Puasanya sah. Dia tidak dituntut untuk mengqadha, tetapi tidak ada nilainya. Karena itu dalam berpuasa hendaknya dijaga. Pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, syahwatnya dijaga. Diarahkan kepada amal saleh agar puasanya bermutu. Semakin besar nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya orang makan tulang? Kenapa tulang yang dimakan? Daging, Pak, dimakan, Pak. Tulang dimakan. Ya, keras. Kalaulah seandainya Anda mampu makan tulang, boleh saja. Sesuatu yang tidak haram. Selama itu adalah tulang hewan yang halal. Jadi tanyakan tulang ayam. Mungkin ada tulang yang amoh, ya, di presto mungkin. Ya. Saking kepengennya makan ayam utuh. Tidak ada dibuang. Di presto sampai semuanya dihabisin. Tulangnya kemana? Habis. Wah, hebat sekali kamu. Allah mencatat takdir sejak dalam kandungan rahim ibu. 4 perkara. Salah satunya adalah jodoh. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang mati sebelum menikah? Ya, jangan salahkan Allah. Masa salahkan Allah Azza wa Jalla? Dia diberi syahwat, dia diberi kehendak, dia diberi kemampuan memilih. Dia bisa memilih wanita mana yang dia cintai nikahi. Pertanyaannya kepada dia, kenapa kau orang bojo-bojo? Apakah itu berarti takdir Allah Azza wa Jalla yang salah? Jangan bicara masalah takdir, engkau tidak tahu takdirmu apa. Yang ada syariat ini memerintahkan untuk menikah, nikahi wanita. Fankihu ma taba lakum minin nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menyatakan, nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian cintai dua, bukan satu, Pak, dua. Sehingga hukum asal menikah dua, bukan satu. Yang satu itu kalau takut, fa in khiftum fawahida. Sehingga yang punya istri cuma satu adalah para penakut. Iya. Siapa yang ditakuti? Istri. Adapun kalau dia mati, saya ulangi, saya teruskan. Adapun kalau dia mati belum dalam keadaan belum menikah, yaitu sudah takdir Allah. Memang kita tahu setelah terjadinya, oh, dia mati dalam keadaan belum menikah. Itu bukan kesalahannya Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan dia tidak tahu takdirnya. Kecuali kalau dikasih tahu, takdirmu tidak akan nikah. Kalau diberitahu, maka dia gelisah sepanjang hidup. Karena apa? Aku seluruh takdirku orang bojok. Kalau dikasih tahu, takdirmu neraka. Bingung, Bang. Kalau begitu buat apa saya sholat? Wong takdirku neraka. Tidak diberitahu. Kalau sudah dikasih tahu takdirmu kere, disorosnya ngapa-ngapa kere kowe. Melas temen kerja kayak ngapa, takdirnya kere. Walhamdulillah tidak dikasih tahu. Ya, tidak dikasih tahu, bahkan kita diberitahu untuk melakukan apa? Beramal. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba perhatikan ayat ini. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Maksudnya adalah ayat ini tidak bertolak dengan takdir. Kita meyakini semua telah ditakdirkan, tetapi kaum ini akan berubah jadi apa sampai mereka berupaya, berusaha. Dengan mereka menjalani usaha, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan itu semuanya telah Allah takdirkan. Naik turunnya orang, sukses atau bangkrutnya orang, semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak diberi tahu. Kita diberitahunya harus berupaya, berusaha. Wah, ini pertanyaan berbahaya. Bagaimana keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia berhutang, dalam keadaan keluarganya tidak tahu hutangnya, kesalahan dia. Dia tetap dituntut. Dia tetap dituntut. Dituntutnya nanti di yaumil kiamah, kalau dia punya kebaikan, diambil untuk membayari utangnya. Karena itu hendaknya kita memberitahu utang kita kepada keluarga, jika saya mati, saya berutang sama si fulan sekian, sekian, sekian. Itu wasiat bentuknya. Apakah yang dilakukan penghuni surga atau neraka itu juga termasuk takdir? Hadirin, semua segala sesuatu yang Allah ciptakan, surga dan neraka, semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala secara umum. Khalaqa kulla syai wa qaddarahu taqdira. Masuk pada kalimat kulla syai. Apa hukumnya orang yang lupa dengan nazarnya? Nazar itu hukumnya wajib ditunaikan. Yufuna bin nadri. Wa yakhafuna yawman kana syarrun mustatira. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Dan mereka takut kalau nanti kejelekannya akan dibongkar Allah Azza wa Jalla. Nazar itu wajib. Maka jangan kau lupa. Ya? Jangan kau lupa. Itu mas'uliyah, tanggung jawab. Segera ditunaikan. Segera ditunaikan. Engkau mewajibkan pada dirimu sendiri hal yang tadinya tidak wajib. Dituntut. Man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib dia mentaatinya. Yaitu menunaikannya. Hadirin menaikan. Ada pertanyaan yang menarik. Perbuatan manusia adalah makhluknya Allah. Allah yang menciptakan. Fulan sholat, Allah yang menciptakan sholat. Fulan maksiat, Allah yang menciptakan maksiat. Kita sebutkan tadi di depan. Kita meyakini itu semuanya. Pertanyaannya, kenapa dia disiksa? Toh itu atas takdir Allah Azza wa Jalla. Paham pertanyaannya kaum muslimin? Orang berzina, mencuri, mabok itu kan atas kehendak Allah dan takdir Allah. Itu terjadi, Allah yang menciptakannya. Kenapa dia disiksa? Jawabannya kaum muslimin, takdir satu sisi sekali lagi itu semua rahasia Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu sama sekali tentang takdir kita. Datang kepada kita syariat melarang kita melakukan zina, judi, mabuk, dan yang lainnya. Dan Allah mengancam. Kalau ada yang melakukan ini, disiksa. Orang dikasih akal sehat. Dikasih kehendak. Kalau saya nekat melakukan ini, berarti nanti akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah diberitahu itu. Ketika dia melakukan kemaksiatan, memilih melakukan kemaksiatan atas kehendak dia. Apa mungkin bakal ada orang melakukan kemaksiatan tanpa berkehendak? Hah? Ada orang berzina, berhasil zina tapi tanpa berkeinginan. Mungkin, Pak? Hah? Lah bagaimana masuknya? Orang mencuri, bagaimana mungkin dia mencuri tanpa kehendak? Tanpa mempersiapkan buktinya jam 3 malam dia mematahkan jendela, itu berarti kehendak. Semua yang dilakukan oleh manusia dengan kesadaran itu dibangun di atas apa? Kehendak. Innamal amalu binniat. Semua perbuatan yang soleh atau perbuatan yang maksiat itu pasti dengan niatan dan keinginan. Dan di saat itu Allah sudah sebutkan, kamu melakukannya maka disiksa. Nekat melakukannya, catat oleh malaikat, siksa nanti. Apakah Allah zalim? Padahal sudah datang padamu berita. Allah tidak zalim. Sudah diingatkan. Itulah hikmah diturunkannya kitab dan diutusnya Rasul. Agar manusia tidak ada alasan. Ya Allah, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya melakukan takdirmu. Salah. Allah sudah memberitahukan segala sesuatu. Kamu saja yang tidak mau tahu. Allah tidak akan menyiksa satu kaum sampai Allah mengutus apa? Rasul guna menegakkan iqamatul hujjah. Kamu sudah dikasih tahu jangan syirik. Malah syirik terus sisa. Ini kan atas takdir Allah. Betul atas takdir Allah. Kita meyakini itu. Tetapi Allah sudah mengingatkan agar jangan berbuat syirik. Kamu tetap milih syirik. Persis seperti kejadian iblis. Iblis siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian iblis menolak untuk sujud atas kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan iblis menentang. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Tetapi iblis tidak tahu apa yang Allah takdirkan tentangnya. Yang dia tahu kewajiban atas perintah Allah sujud kepada Adam. Dan dia menolak. Dia menentang Allah Azza wa Jal. Maka setelah kejadian itu Allah katakan, innaka rajim. Engkau makhluk yang terkutuk. Atas perbuatannya siapa? Iblis. Yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis tidak bisa berkata, ini kan atas takdirmu. Bagaimana engkau tahu ini takdir? Oh, itu belum terjadi. Ketika belum terjadi maksud saya. Ketika belum terjadi, engkau memilih mana? Sujud kepada Adam, mengikuti perintah Allah sebagaimana malaikat, atau menentang? Dia memilih menentang. Ya sudah, ini perbuatan. Wa kadza qaum muslimin dalam memahaminya. Masya Allah, sudah jam 8. Pun sama ngantuk tereng, Pak. Ngapa kedul ngantuk? Jam rolas, Pak. Apakah kita boleh berteman dengan jin muslim? Tidak ada. Perintahnya bahkan bahaya karena bisa jadi engkau terfitnah dengannya. Kalau seandainya disunahkan berteman dengan jin muslim, para sahabat memiliki teman dari bangsa jin, tetapi tidak dilakukan itu. Beberapa ulama memberikan tambih, jangan-jangan engkau akan bertawakal dengannya. Kemana-mana merasa tenang. Bukan atas tawakal kepada Allah. Tetapi karena punya teman dari bangsa jin. Bahaya, Pak. Bahaya. Nanti jangan-jangan kamu meminta-minta kepadanya. Sebut permintaan apa? Tiga. Ini jin tomang, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.